kala malam sunyi sepi, bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini pergi membasuh diri untuk menghadapmu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapanmu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaranmu. Tuhan, hamba belum pasti bagaimana penerimaanmu dikala mendengar pengaduanku. Ku yakin kau tak mungkiri, dalam wahyu yang kau nuzulkan kau berjanji menerima pengaduanku, dan kau berjanji sudi mengampunkanku dari segala dosa yang kulakukan. Ampunanmu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunanmu Tuhan, bukan tidak redha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Terimalah ya Allah. Dikala malam sunyi sepi, bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini pergi membasuh diri untuk menghadapmu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapanmu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaranmu. Ampunanmu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunanmu Tuhan, bukan tidak redha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Tempat hamba kembali nanti di sana.